Takkan pernah kisah ini kan terjadi. Bila cinta ini tak pernah kau khianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau sakiti aku. Tak pernahkah kau sadari cinta ini tulus dan suci yang tak pernah ku khianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau buatku begitu. Betapa indah kisah cinta kita yang dulu. Berbagi cerita semua tentang kita. Tapi kini kau tak lagi seperti yang dulu. Kau telah berubah padaku. Sakit, sungguh sakit. Kau hianati kisah cinta suciku. Tak pernahkah kau menyadari itu. Buatku terjatuh. Sakit, sungguh sakit. Kau hianati kisah cinta suciku. Tak sadarkah engkau bila hati ini sungguh mencintaimu. Tak pernahkah kau sadari cinta ini tulus dan suci yang tak pernah ku hianati. Kau dustai aku, kau bohongi aku. Sungguh tega kau buatku begitu. Betapa indah kisah cinta kita yang dulu. Berbagi cerita semua tentang kita. Tapi kini kau tak lagi seperti yang dulu. Kau telah berubah padaku. Engkau menyadari itu. Buatku terjatuh. Oh, sakit, sungguh sakit. Kau hianati kisah cinta suciku. Tak sadarkah engkau bila hati ini